Hatiku resah yang terpikir olehku dirimu, oh sayangku, kekasih pujaanku, kau berarti untuk diriku seluruh waragaku. Kau akan ku jaga tenanglah, kini kau aman dalam pelukku, tak perlu kau ragu. Kesatria malam dalam cerita, namun demi cintamu kan ku pertaruhkan seluruh hidupku. Kekasih pujaanku, kau berarti untuk diriku seluruh jiwa ragaku, kau akan ku jaga tenanglah, kini kau aman dalam pelukku, tak perlu kau ragu. Kesatria malam dalam cerita, namun demi cintaku kan ku pertaruhkan seluruh hidupku. Tenanglah, kini kau aman dalam pelukku, tak perlu kau ragu. Memang ku bukan kesatria malam dalam cerita, namun demi cintaku kan ku pertaruhkan seluruh hidupku. Kesatria cerita.